Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini pada majlis yang ke-41, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita pembahasan dalam pembahasan inti dalam kitab ini, yaitu fi Adabil Qira'ah, tentang adab-adab membaca bagi kaum muslimin secara umum, baik penghafal Al-Quran maupun kaum muslimin awam yang bukan penghafal Al-Quran. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi membawakan permasalahan fiqhiyah, bagaimana hukumnya seseorang yang dia berhadath, baik berhadath besar ataupun berhadath kecil, yang kemudian tiba waktu sholat dia tidak mendapatkan alat untuk bersuci, baik itu air ataupun debu atau tanah. Tidak bisa menemukan alat untuk bersuci sebagaimana yang telah dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Adapun seseorang yang junub lalu dia tidak mendapatkan air wala turaban dan tidak pula tanah, ya sebagaimana yang para fuqaha memberikan contoh seperti al-mahbus fi makanin najis, orang yang dia di penjara yang tempatnya sekeliling yang dipenuhi oleh najis dan tidak diperbolehkan keluar dari tempat tersebut, maka dia tidak mendapatkan air karena tidak diperbolehkan untuk keluar dan tidak diberikan air untuk bersuci dan bahkan sekelilingnya penuh dengan najis. Ya fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka dia tetap dia salat untuk menghormati waktu salat tersebut walaupun keadaannya demikian, keadaannya baik dia junub ataupun berhadath kecil. Wa yahrumu alaihi alqira'atu kharij as-salah wa yahrumu alaihi an yaqra' fi as-salah ma zada 'ala al-fatihah. Dan walaupun dia tetap salat namun dia hanya boleh membaca al-Fatihah saja dan tidak boleh baginya untuk membaca surat selain al-Fatihah. Dan di luar salatnya dia tidak boleh membaca Al-Quran secara mutlak. Ya, kalau dalam keadaan tidak sholat, maka dia tidak boleh membaca Al-Fatihah, begitu pula selain Al-Fatihah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan pembahasannya ke pembahasan yang lebih mendetail namun masih berhubungan dengan permasalahan tersebut yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Al-Imam An-Nawawi berkata, وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ. Apakah orang tersebut, yakni orang yang junub atau dia berhadath kecil dan tidak mendapatkan alat untuk bersuci, baik air maupun tanah, ya, kalau dalam keadaan demikian, yang secara hukum asal dia memiliki hadath dan tidak bersuci. Wahal yahrumu alaihi qira'atul fatihah, apakah kalau dia sholat dalam keadaan demikian, haram baginya untuk membaca al-fatihah? Ya. Wafihi wajhan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di sini ada dua pendapat. Ya, as-sahih al-mukhtar, yang pendapat yang lebih tepat, yang ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, annahu la yahrumu bal tajibu. Bahwa membaca Al-Fatihah tidaklah haram baginya. Ya, walaupun dia sholat dalam keadaan junub atau berhadath kecil dan belum bersuci. Tidak haram baginya. Bal tajibu, bahkan hukumnya wajib untuk membaca Al-Fatihah. لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُ إِلَّا بِهَا. Karena salat tidaklah sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ya, karena membaca Al-Fatihah adalah rukun salat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Ubadah ibn Samit secara marfu', لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. لَا صَلَاةَ, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Dan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan lainnya. Yang la salata di sini dalam sabda Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu la linafil jinsi ay linafis sihah. Yang la-nya itu untuk menafikan jenis yang menunjukkan tidak sah. Tidak sah salat yang apabila di dalam salat tersebut tidak dibaca Al-Fatihah. Ya, dan memang, dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhur, bahwa Al-Fatihah tersebut adalah rukun dari salat dan wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Dan ini adalah mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan jumhur para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'ut tabi'in maupun para ulama setelahnya. Di antara para ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah dan para ulama yang di antara ashab beliau Abu Yusuf Al-Qadhi dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwa tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Tapi yang wajib hanya membaca sebagian dari Al-Qur'an saja. Yang wajib adalah membaca sebagian dari Al-Qur'an di setiap rakaat, namun tidak harus Al-Fatihah. Yang mereka berdalil dengan ayat Allah, potongan ayat Allah dalam surat Al-Muzzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, apa yang mudah, ma tayassara, itu ma-nya adalah isim mausul, maka menunjukkan umum. Bagian apa saja yang mudah dari Al-Qur'an untuk dibaca, maka bacalah dalam salat. Ya, tidak tertentu hanya Al-Fatihah saja. Dan ayat ini pun dikuatkan oleh hadis yang hadisnya sahih riwayat al-jamaah Imam Bukhari, Muslim, ashab kutubus sittah semuanya, yaitu hadis al-musi' as-salah, orang yang jelek salatnya, orang yang salah salatnya. Kemudian Nabi SAW ajarkan dia salat, yang kata para ulama hadis ini mengumpulkan berbagai macam rukun-rukun salat. Yang Nabi SAW ajarkan orang tersebut, ya, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Apabila engkau hendak salat, maka sempurnakanlah wudunya, kemudian fakabbir dulu, kemudian bertakbir, thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, tidak harus Al-Fatihah, sesuai dengan siyak ayat Al-Muzammil. Jadi menunjukkan tidak harus Al-Fatihah, namun ayat mana saja atau surat mana saja yang mudah untuk dibaca bagi si orang yang sholat. Namun jumhur ulama membantah pendalilan tersebut, bahwa yang dimaksud ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, adalah Al-Fatihah. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi hadis Ubadah bin Samit yang menentukan secara spesifik bahwa yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Ditambah lagi dengan riwayat yang lebih sharih dari hal tersebut menunjukkan tidak sahnya salat tanpa Al-Fatihah, yang diriwayatkan oleh lafaz Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Sesungguhnya tidak mencukupi, tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibaca Al-Fatihah. Ya, hadis ini secara sharih menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu mempengaruhi keabsahan salat. Dan Al-Quran, bacaan Al-Quran yang mudah, yang diperintahkan untuk dibaca di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Ya, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, وَكَمَا جَازَتِ الصَّلَاتُ لِلْضَرُورَةِ مَعَ الْجَنَابَةِ تَجُوزُ الْقِرَاءَةِ. Ya, sebagaimana bolehnya sholat, masih beliau menghubungkannya dengan permasalahan yang lalu. Apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak, dengan permasalahan yang telah lalu, apakah boleh sholat dalam keadaan junub maupun berhadat kecil tanpa mendapatkan air atau tidak. menghubungkan dengan permasalahan yang telah lalu. Wa kama jazati shalatu lidh-dharurah ma'a janabah tajuzul qira'ah. Sebagaimana bolehnya salat ketika itu dalam keadaan darurat walaupun dia junub. Walaupun dia dalam keadaan junub tajuzul qira'ah. Sebegitu seperti itu pula maka boleh untuk membaca Al-Fatihah. Ya, karena ini dalam keadaan darurat. Dia junub, salat dalam keadaan junub bukan atas pilihannya. Namun karena dia tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan tanah untuk bertayamum. Ya, keadaan darurat. Seperti orang yang tadi ditahan di tempat yang dipenuhi najis. Maka salat saja tetap dia boleh salat bahkan wajib, maka begitu pula membaca Al-Fatihah pun tetap boleh bahkan wajib. Ya, karena merupakan rukun dari salat yang salat tersebut tidak sah tanpa Al-Fatihah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dan membawakan pendapat yang kedua. Wa tsani la yajuzu. Pendapat yang kedua tidak boleh. Yakni tidak boleh membaca Al-Fatihah bagi orang yang salat dalam keadaan junub atau berhadas kecil namun tidak mendapatkan air atau tanah untuk bersuci. Maka dia tidak boleh membaca Al-Fatihah. Ya'ti bil adhkar allati ya'ti biha al-ajizu alladhi la yahfazu syai'an min al-Qur'an. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Kalau dia tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah, maka dia membaca zikir-zikir. Sebagaimana orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah seperti orang yang baru masuk Islam, ya, biasanya orang non-Arab yang dia sulit untuk di awalnya dia sulit untuk melafazkan kata-kata dengan bahasa Arab yang Al-Fatihah tersebut adalah dengan bahasa Arab. Dia tidak bisa ketika awal baru masuk Islam. Maka orang seperti ini bagaimana? Dia cukup mengucapkan zikir-zikir ya baik dari Al-Qur'an maupun dari selain Al-Qur'an. Seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup membaca zikir-zikir tersebut ketika bagian Al-Fatihah maupun bagian salat yang lainnya ketika dia belum hafal. Ya. Maka orang yang tadi salat tanpa dia berwudu atau dia menggunakan air atau dia tayamum, maka dia membaca zikir-zikir tersebut seperti orang yang baru masuk Islam dan tidak mampu membaca Al-Fatihah. Dari mana pendalilannya? Pendalilannya adalah qiyas. Li'anna hadha ajizun syar'an fasara kal ajizi hissan. Karena orang tersebut adalah ajiz syar'an, orang yang tidak mampu secara syar'i, secara dalil. Tidak mampu bagaimana? Karena orang tersebut tidak memenuhi syarat sahnya salat. Yakni dia tidak bertaharah terlebih dahulu sebelum salat. Ya, ada mani' syar'i di situ. Ada penghalang secara hukum syariat baginya untuk melakukan salat untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena salat maupun membaca Al-Qur'an, terlebih Al-Fatihah disyaratkan padanya taharah. Ya, baik taharah dari hadas besar maupun hadas kecil. Baik dengan menggunakan air, kalau tidak mendapatkan dengan menggunakan tanah. Sedangkan orang tersebut tidak mendapatkan air, tidak pula mendapatkan tanah. Sehingga di situ ada mani' syar'i, ada penghalang baginya untuk salat maupun untuk membaca Al-Fatihah. Kal'ajizi hissan, maka dia seperti orang yang tidak mampu secara hissi. Seperti orang yang memang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah. Ya, jadi dikiaskan ke orang yang tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu membaca Al-Fatihah seperti orang yang baru masuk Islam. Ya. Qiyas mani' syar'i kepada mani' hissi. Ya, penghalang secara hukum syariat, yakni dia tidak boleh membaca Al-Fatihah karena tidak mendapatkan taharah, dikiaskan seperti orang yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Fatihah. Ya, dalilnya adalah qiyas. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, was-shawabu al-awwalu. Namun yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Yakni tetap orang tersebut, orang yang dia berhadas besar atau berhadas kecil dan tidak mendapatkan alat untuk taharah, bersuci, baik air maupun tanah, tetap dia membaca Al-Fatihah bahkan wajib. Ini yang lebih tepat. Loh, dari mana mengatakan pendapat yang pertama itu lebih tepat? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebenarnya tidak menjabarkan secara terperinci apa alasan beliau, karena memang kitab ini beliau karang untuk membahas permasalahan Al-Quran maupun pembaca Al-Quran secara ringkas. Namun secara detailnya, dalil yang digunakan oleh pendapat para ulama, pendapat yang pertama itu lebih kuat secara metode pendalilan dibanding ulama yang berpendapat kedua. Dari mana sisi lebih kuatnya? Karena pendapat yang pertama adalah qiyasul qira'ah 'ala shalah fi ishtirati taharah. Mengkiaskan al-qira'ah, membaca Al-Fatihah, dikiaskan ke salat dalam keadaan tanpa taharah. Ya, mengkiaskan baca Al-Fatihah tanpa taharah kepada salat tanpa taharah. Yang padahal salat itu sepakat para ulama dengan ijma' disyaratkan padanya taharah. Baik taharah bersuci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Ya, sepakat para ulama itu merupakan syarat sah. Adapun qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah itu mukhtalafun fiha. Ya, syarat taharah itu diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga metode qiyasnya itu qiyas aulawi. Ya, qiyas aulawi. Yang bahkan jenis qiyas seperti ini sebagian ulama tidak menamakannya sebagai qiyas. Bahkan memasukkannya sebagai mantuq. Yang metode pendalilan seperti ini, bahkan ahlu zahir, ulama zahiriyah masih memakai metode pendalilan seperti ini. Walhasil mereka secara umum, kebiasaan madhab usul fikih mereka adalah menolak qiyas secara umum. Namun metode qiyas yang seperti ini atau mantuk yang seperti ini itu masih dipakai oleh ulama zahiriyah. Ya, qiyas aulawi, jenis qiyas yang kuat. Adapun pendalilan ulama yang berpendapat, pendapat yang kedua, tidak boleh membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu adalah termasuk diperselisihkan oleh para ulama apakah itu qiyas aulawi atau qiyas illah. Ya, kenapa diperselisihkan? Karena apakah sesuatu hukum syar'i, yakni disyaratkan taharah untuk membaca Al-Fatihah, apakah lebih kuat hukum syar'i atau hukum secara hissi? Yakni orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah memang sama sekali tidak bisa, maka dia membaca pengganti Al-Fatihah. Ya, mana yang lebih kuat? Apakah hukum secara syar'i atau hukum secara hissi? Itu para ulama usul fiqh berbeda pendapat. Ya, ada ulama yang lebih mengedepankan hukum syar'i dan wasfu syar'i, sifat syar'i dan maupun hukum syar'i yang itu sesuai dengan dalil, maka itu lebih kuat. Sebagian ulama ada yang menguatkan wasfun hissi, sifat secara hissi, yakni memang tidak bisa sama sekali membaca Al-Fatihah. Itu sifat yang lebih dikuatkan. Ya, sehingga jenis qiyas seperti ini diperselisihkan oleh para ulama apakah jenis qiyas aulawi atau qiyas illah. Ya, jadi jenis qiyas yang derajatnya itu di bawah dari jenis qiyas yang dipakai oleh ulama pendapat pertama. Ya, sehingga karena metode pendalilan ulama pertama itu adalah jenis qiyas yang lebih kuat, maka itu lebih dirojihkan menurut Imam An-Nawawi, dan ini pun pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Lebih tepat pendapat ulama pertama, yang tetap orang yang sholat tanpa toharah menggunakan air ataupun menggunakan tanah, maka dia tetap boleh bahkan wajib untuk membaca Al-Fatihah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merojihkan bahwa orang yang junub atau bahkan orang yang berhadas kecil, apabila dia tidak mendapatkan alat untuk bersuci, baik air maupun tanah, maka dia tetap sholat dan tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang lebih dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada hakikatnya ini merupakan tafri', ya, penjabaran cabang dari permasalahan yang lalu. Apakah boleh atau tetap wajib sholat ketika dalam keadaan tidak mendapatkan alat untuk bersuci? Maka ulama yang tetap mewajibkan untuk sholat walaupun keadaan yang demikian, maka ketika membaca Al-Fatihah mereka tetap mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Namun ulama yang berpendapat bahwa dia tidak sholat, dan ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan yang lainnya, maka ketika permasalahan ini, maka dia tidak mendapat, tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, وَهَذِهِ الْفُرُوعُ أَلَّتِ ذَكَرْتُهَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا. Dan furu' fikih, permasalahan fikih yang saya sebutkan ini sungguh sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, dalam membaca Al-Quran. Ya, pasti ada kalanya kaum muslimin yang mengalami demikian. فَلِهَذَا أَشَرْتُ إِلَيْهَا بِأَوْجَزِ الْعِبَارَاتِ. Oleh karena itu, ya, aku sebutkan dengan lafaz yang pendek saja. Ya, beliau sebutkan dengan lafaz yang singkat saja, bahkan beliau tidak menyebutkan, ya, tadi. Kebanyakan dalam permasalahan-permasalahan ini, beliau tidak menyebutkan dalil beliau secara detail. Walaupun ada sebenarnya. Dalilnya ada, bukannya tidak ada. Namun sebagaimana maksud yang beliau tulis di awal kitab ini, bahwa beliau hanya ingin menyebutkan adab-adab bersama Al-Quran secara umum tanpa membahasnya secara terperinci, baik berupa dalil-dalilnya maupun perselisihan ulama dalam masalah tersebut. Wa illa falaha adillatun wa tatimmatun katsirah ma'rufah fi kutubi fiqhi wallahu a'lam. Padahal sebenarnya, ya, permasalahan-permasalahan tersebut ada dalilnya. Ya, sebagaimana saya usahakan di tiap permasalahan yang tidak dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalilnya, maka saya usahakan, ya, bawakan dalilnya dari kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi sendiri, baik itu Syarah Sahih Muslim, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, Radatul Talibin, Minhajul Talibin, dan kitab-kitab beliau yang lain, maupun kitab para ulama lainnya. Di situ ada dalil-dalilnya, di kitab fikih yang lebih besar. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih mengetahui.